Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما, أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار, أعاذني الله وإياكم min syiddati adzabiha. Selanjutnya kita akan beranjak ke soal yang ke-55 dari Fatawa Al-Aqidah. Berkata penanya, hal yukhaffafu adzabul qabri 'anil mu'minil 'asi? Apakah diringankan azab kubur dari mukmin yang bermaksiat? Fa ajaba qailan, maka beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, na'am, qad yukhaffafu, ya, terkadang azab kubur itu diringankan. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين, karena Rasulullah melewati dua buah kuburan. فقَالَ, maka beliau menyatakan, إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ بَلَى إِنَّهُ كَبِيرٌ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ أَوْ قَالَ la yastatiru minal baul, wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Sesungguhnya keduanya sedang diazab, kata Rasul, dan tidaklah keduanya diazab dalam perkara besar menurut sangkaan mereka, bahkan ia itu besar. Adapun salah satu dari keduanya, dia tidak menjaga diri, tidak berhati-hati dari air kencing. Adapun orang yang kedua, dia berjalan dengan melakukan namimah, mengadu domba. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha jaridatan ratbatan, mengambil pelepah yang masih basah. Fasyaqqaha nisfaini, kemudian dibelah menjadi dua. Fagharaza fi kulli qabrin wahidah, maka beliau menancapkan pada masing-masing kuburan tersebut satu belahan yang dibelah menjadi dua. Waqala, dan beliau menyatakan, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa, semoga diringankan azab keduanya selama pelepah itu belum kering, selama masih basah. Maka Syekh menyatakan setelah membaca hadis ini sebagai dalil yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Janaiz bab azabil qabr minal ghibah wal baul, bab tentang azab kubur karena ghibah dan kencing, juga diriwayatkan Muslim dalam Kitabut Taharah dalam babud dalil ala najasatil baul wa wujubil istibra' minhu, dalil tentang najisnya kencing dan wajib untuk menjauhkan diri darinya. Maka di sini terdapat dalil, kata Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa terkadang diringankan azab bagi pelaku maksiat dari kaum mukminin. Walakin ma munasabatu hataini al-jaridataini li takhfifil azab an hadaini al-mu'adzabain. Namun sekarang masalahnya, apa kira-kira hubungan antara dua pelepah kurma untuk meringankan azab bagi dua orang yang sedang diazab tersebut? Apa hubungan dua pelepah kurma tadi? Tadinya satu, kemudian dibelah dua, lalu masing-masing belahan ditancap ke kuburannya. Qila, dikatakan sebagian pendapat dari para ulama, inna auli annahuma ay al-jaridataini tusabbihani malam yaibasa. Karena dua pelepah itu bertasbih. Naam. Ketika masih dalam keadaan basah, selama masih basah, dua pelepah itu bertasbih. Wat tasbih yukhaffifu minal azab anil mayyit aw ala al mayyit, dan tasbih itu meringankan azab bagi mayyit. Naam. Yang kedua, وقال بعض العلماء, berkata sebagian ulama, هذا التعليل ضعيف, alasan tadi lemah, alasan yang menyatakan bahwa dua pelepah itu bertasbih jika masih basah, alasan ini lemah karena dua pelepah itu senantiasa bertasbih, baik itu dalam keadaan basah ataupun dalam keadaan kering. Tidak ada kaitannya dengan basah ataupun kering. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, tusabbihu lahus samawatus sab' wal ardu wa man fihinna wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Bertasbih kepada Allah yang ada, atau bertasbih kepada Allah langit yang tujuh serta bumi pula dan yang ada padanya. Tidak ada apapun kecuali bertasbih dengan memuji Allah, tetapi kalian tidak memahami bagaimana cara tasbihnya mereka. Nah, jadi semua yang ada di alam ini itu bertasbih kepada Allah, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya, seperti apa bunyinya. Waqad sumi'a tasbihul hasa baina yaday ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a anna al-hasa yabis. Dan sungguh diperdengarkan tasbih kerikil yang ada di tangan Rasulullah. Naam. Dahulu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kerikil. Naam. Atau di hadapan Rasulullah ada kerikil dan bertasbih kerikil-kerikil tersebut. Padahal dia sesuatu yang kering. Sebagaimana juga barakallahu fikum pernah diperdengarkan kepada Rasulullah dan didengarkan para sahabat makanan bertasbih. Makanan bertasbih. Nah. Sebagaimana pula barakallahu fikum batang kurma yang sering dijadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkhutbah sebelum adanya mimbar, sebelum diganti dengan mimbar, ia menangis, merengek seperti anak kecil yang sedang merengek-rengek menangis. Paham ini ya? Fa barakallahu fikum. Sehingga Syekh menyatakan dalam atas pendapat sebagian ulama bahwa alasan yang pertama itu adalah alasan yang lemah. Idzan mal illatu, jadi kalau begitu apa yang menjadi alasan kenapa kok dengan dua pelepah kurma dan diharapkan Allah ringankan azab keduanya selama masih basah. Al-illatu, illahnya adalah alasannya. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam turji min Allah azza wa jalla an yukhaffifa anhuma min al-azab ma damat hatani al-jaridatani ratbatain, ya'ni anna al-muddata laysat tawilatan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharap dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk meringankan azab dari keduanya selama dua pelepah kurma itu masih basah, ya'ni menunjukkan bahwa waktunya itu tidak panjang. Waktunya tidak panjang dari proses peringanan azab itu. Waktunya tidak panjang. Wadzalika min ajli tahzir an fi'lihima. Kenapa kok tidak panjang masanya? Masa peringanan azab itu. Yakni barakallahu fikum dengan tujuan sebagai peringatan dari dua perbuatan tersebut. Dari dua perbuatan yaitu adam al-istitar minal baul, tidak menjaga diri dan berhati-hati dari kencing. Dan yang kedua, na'am, sebagai bentuk tahzir, peringatan dari perbuatan an-namimah, mengadu domba. Na'am. Karena perbuatan itu dosa besar. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat, bala innahu kabir, bahkan dia itu besar. Karena di antara kaidah di dalam memahami dosa dikatakan sebagai dosa besar itu jika disertai dengan laknat atau disertai dengan hukuman had di dunia atau diancam hukuman di akhirat atau disertai dengan azab di dalam kubur dan lain-lainnya. Jika ada suatu perbuatan yang diiringi dengan ancaman-ancaman tadi, termasuk salah satunya adalah diancam dengan azab kubur, berarti perbuatan dosa itu bukan jenis dosa kecil tetapi dosa besar. Di mana salah satunya adalah seorang yang tidak menjaga diri dari air kencing. Jika seorang tidak menjaga diri dari kencing, maka dia bisa saja akan menunaikan sholat tanpa taharah. Karena dia dalam keadaan najis. Nah, tidak dalam keadaan suci. Wal akhar yamshi bin namimah. Sementara yang lain dia berjalan dengan melakukan namimah. Dia merusak di antara hamba-hamba Allah. Merusak hubungan di antara hamba-hamba Allah. Si A berkomentar disampaikan kepada si B. Si B menimpali, dinukilkan lagi kepada si A. Terjadi permusuhan di antara keduanya. Disebabkan oleh tindakan dan perilaku tadi. Nukil sana, nukil sini, nyampaikan sana, nyampaikan sini. Akhirnya muncul bibit-bibit permusuhan, dendam di antara mereka. Menanamkan permusuhan, kemarahan. Jadi namimah itu urusannya besar. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, para ulama menyatakan tentang di antara bahayanya an-namimah. Yufsidun namamu fi sa'atin ma la yufsidu as-sahiru fi sanatin. Pelaku adu domba itu bisa membuat kerusakan dalam satu jam yang tidak mampu dilakukan kerusakannya oleh penyihir dalam waktu satu tahun. Orang kalau mau nyihir, sihirnya sampai pada tingkatan membunuh jiwa. Menghilangkan nyawa orang lain. Karena sihir bisa sampai tingkatan seperti itu. Membunuh. Penyihir mungkin butuh sekian waktu lamanya. Naam. Sehari dia nyihir satu. Dalam satu tahun berarti dia bisa menyihir orang 360. Anggap seperti itu. 365. Nah. Betul, setahun segitu ya. 365 hari. Kurang lebih. 360. Fabarakallahu fikum. Tapi seorang namam pelaku adu domba. Bagaimana kalau naam antara dua kubu misalnya. Antara kubu hijau dengan kubu biru. Masing-masing punya pengikut yang banyak. Sini pengikutnya 10.000, di sana juga 10.000. Kalau terjadi perang, ya, antara dua kubu yang saling bertikai ini, naam, mungkin bisa jatuh korban 500 misalnya. Dalam satu jam. Padahal si pelaku sihir hanya mampu 365 orang dalam satu tahun. Ini betapa besarnya bahaya dari pelaku namimah, mengadu domba. Nah, permusuhan. Kalau yang disihir ya cukup, disihir mati ya mati. Tapi barakallahu fikum, naam. Yang diadu domba tadi hanya satu mati misalnya atau dua, tapi itu menjadi dendam warisan terus menerus menurun kepada keturunannya. Naam, kehancuran harus dibalas dengan kehancuran, darah harus dibayar dengan darah sampai 7 turunan. Wah, berat perkaranya. Fa ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka syekh menyatakan fal amru kabirun, masalahnya besar. Wa hadha huwal aqrabu, dan inilah yang lebih dekat kepada sisi kebenaran. Annaha syafa'atun muaqqatah, dia sebagai bentuk syafa'at, na'am, hanya beberapa waktu. Na'am, tujuannya apa? Tahziran lil ummati. Sebagai bentuk tahzir, peringatan bagi umat atas tindakan tadi, ada muristitar minal baul wal akhir yamshi bin namimah, la bukhlan minal rasul sallallahu alaihi wasallam bisyafa'ati daimah, bukan sebagai bentuk kekikiran dari nabi terhadap syafaat yang sifatnya berkelanjutan, berkesinambungan terus menerus. Nah, dan kita menyatakan sebagai bentuk bantahan terhadap sebagian ulama, inna ba'dal ulama afallahu anhum qalu, sebagian ulama semoga Allah memaafkan mereka, mereka menyatakan, yusannu an yada'al insanu jaridatan ratbah, disunnahkan agar seseorang meletakkan pelepah kurma yang basah, atau pelepah yang basah mungkin bukan kurma, kelapa misalnya, naam, pelepah kelapa, mirip-mirip, beda-beda tipis dengan pelepah kurma. Au syajar, atau pohon, nanam pohon. Au nahwiha, atau yang semisalnya. Atau yang semisalnya. Yang semisalnya ini bisa dalam bentuk tabur bunga. Alal qabr li yukhaffaf anhu, agar diringankan azabnya. Kalau bukan tabur bunga dengan 7 rupa misalnya. Apakah mesti 7 rupa? Tidak ya. Ada beberapa rupa warna itu dalam proses tabur bunga itu. Dan banyak dijual di pinggir-pinggir jalan itu. Ada berapa? Atau ada jenis, tahu jenis-jenis bunganya. Bunga ini, bunga ini, bunga ini. Tidak. Belum sempat meneliti. Hanya mengawasi saja ya. Nah, hanya memperhatikan. Tapi dalam bentuk penelitian, ini belum. Yang lebih mungkin permanen dari itu adalah nanam pohon. Apa? Kelihatannya jarang. Antum kurang perhatian dengan kuburan. Kamboja ya, akhi. Nah, kelapa di kebun, di Tadiano. Nah, untuk makan-makan kelapa muda kalau itu. Fabarakallahu fikum. Tanam kamboja, ini jenis tanaman yang jarang matinya, betul. Dan jarang keringnya. Ya, jarang keringnya. Kalau dia tidak kering puluhan tahun, berarti akan diringankan azabnya puluhan tahun pula. Nah. Fabarakallahu fikum. Lakin hadal istimbat ba'idun jiddan. Ini merupakan istimbat, kesimpulan hukum yang sangat jauh dari kebenaran. Wala yajuzu an nasna'a dzalik, dan tidak boleh kita melakukannya. Tidak boleh kita melakukannya. Li umur, karena beberapa alasan. Awalan yang pertama, annana lam yukshaf lana anna hadha ar-rajul yu'adzab bi khilafin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa tidak disingkap kepada kita, tidak diberitahu kepada kita bahwa orang yang ada dalam kubur ini sedang diazab, beda dengan nabi. Nabi tahu dengan wahyu. Nah. Fabarakallahu fikum. Kalau ditanya, antum dari mana tahu kalau itu sedang diazab? Ana kemarin nempelin telinga ana di situ. Di kuburannya. Jangan-jangan kopoknya terlalu banyak lagi. Nah. Fa barakallahu fikum, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang terjadi di sana. Biarpun dia menyingkap, membuka, menggali kuburannya, tidak tahu dia urusan gaib. Urusan gaib. Nah. Anggap misalnya ada orang yang meninggal, tidak kita makamkan dia, dibalsem misalnya, atau di apa istilahnya, di formalin, taruh di situ di dalam rumah sampai satu minggu, perkara yang mesti terjadi akan terjadi padanya. Akan datang kepadanya malaikat Munkar dan Nakir. Menanyakan dia tentang tiga perkara. Man Rabbuka, wa man Nabiyuka, wa ma dinuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa Nabimu. Dan akan terkena oleh azab kubur jika dia berhak mendapatkannya. Sebagaimana dia akan mendapatkan nikmat kubur jika dia berhak untuk merasakannya. Nah, jadi barakallahu fikum, lam yukshaf lana anna hadzal rajul yu'adzab bi khilafin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, annana idza fa'alna dzalika faqad asa'na ilal mayyit. Kalau kita melakukannya berarti kita berlaku buruk kepada mayit. Li'annana dhananna bihi dhanna sau'in annahu yu'adzab. Berarti kita berprasangka buruk kepada dia. Ini orang diazab. Nah, apalagi memastikan pasti sudah ini. Tidak diragukan dia dapat azab kubur. Kenapa? Dia seorang yang besar permusuhannya kepada sunnah atau kepada apa. Ya mungkin sepanjang hidupnya dia memusuhi sunnah. Mungkin saja bisa jadi barakallahu fikum, akhir hayatnya dia menyesal. Nah, karena bagaimanapun al-kabair, nah, selama itu masih dalam tingkatan kabair, dosa besar, bukan kekufuran dan kesyirikan akbar, tahta masyiatillah. Berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a azabahu fabi'adli. Kalau Allah menghendaki mengazabnya itu keadilan Allah. Wa insya'a ghafaralah. Fabifadlihi wa mannihi wa karamihi subhanah. Dan bisa jadi pula Allah mengampuni dia. Itu sesuai dengan fadilah, karunia. Dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu. وَمَا يُدْرِينَا لَا فَلَعَلَّهُ يُنْعَمْ أَوْ يُنَعَمْ. Dan tahukah kita, jangan-jangan ternyata dia sedang merasakan nikmat. Kita sudah prasangka dia diazab. Naam. Bisa jadi kata Syekh, لَعَلَّ هَذَا الْمَيِّتِ مِمَّنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ قَبْلَ مَوْتِ. Bisa jadi mayit tersebut termasuk orang yang Allah berikan dia ampunan sebelum matinya. Liwujudi sababin min asbabil maghfirah al-kathirah. Karena adanya sebab dari sebab-sebab pengampunan. Dan sebab-sebab pengampunan itu banyak. Famata, maka dia mati. Wa qad afa rabbul ibadi anhu, Allah telah mengampuninya. Wahina idzin la yastahiqqu adzaban, berarti dia tidak pantas dan tidak berhak untuk mendapatkan azab karena Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni hamba tersebut. Salisan yang ketiga, alasan yang ketiga, anna hadzal istinbat mukhalifun lima kana alaihi salafus salih. Istinbat tersebut, kesimpulan hukum yang diambil, ini menyelisihi apa yang ada pada as-salafus salih. Yang difahami oleh salafus salih. Yang mereka itu merupakan a'lamun nas bi syari'atillah. Manusia yang paling tahu tentang syariat Allah. Tidak ada satu orang pun dari sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in yang melakukan tindakan seperti yang diperbuat oleh Rasulullah. Nah. Loh, berarti kalau begitu, para sahabat tidak mengikuti Rasul. Bukan itu. Titik masalahnya bukan itu. Nah. Tapi ulama menjelaskan bahwa yang demikian ini adalah kekhususan bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana karena Rasulullah disingkap dan diberitahukan kepada beliau apa yang terjadi di dalam kubur. Sahabat tidak ada yang tahu. Mereka tidak tahu perkara gaib. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, laula an tadafanu lada'utu Allah an yusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma. Kalau sekiranya kalian tidak saling memakamkan, dan sudah sering kita ulang hadis ini, seandainya kalian tidak saling memakamkan, ada yang meninggal kita makamkan, kita bawa, kita tandu. Naam. Seandainya kalian tidak saling memakamkan, akan aku minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar. Kalau kita bisa mendengarkannya, na'am barakallahu fikum, yang terjadi di dalam kubur ketika Barakallahu fikum, malaikat penjaga di sana membawa pentungan dari besi yang pentungan itu jika dipukulkan kepada gunung yang besar dan keras, hancur, lebur, berantakan. Teriakannya didengarkan oleh seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala illa taqalain, kecuali jin dan manusia. Tidak bakal berani kita kalau ada yang mati dekat-dekat. Tidak berani. Nah. Malah kadang sebagian manusia ketika mengantarkan jenazah di pekuburan, nunggu proses ditanam, masih bisa cekikian. Betul. Sering menyaksikan ya. Ketawa-ketawa masih di kuburan, berani. Bukannya, kalau disesuaikan dengan kondisi sedang bersedih, yang mestinya kita mengambil ibrah pelajaran, setiap orang pasti akan mati. Dia akan, naam hari ini mungkin dia menandu orang, naam orang lain di atas pundak dia, ternyata mungkin besok dia yang ditandu orang, yang dibawa jenazahnya ke pemakaman, mestinya harus sedih. Tapi masih bisa ketawa-ketawa. Itu dari sisi ibrah tadi yang mestinya tidak boleh dan tidak pantas suasananya untuk tertawa terbahak-bahak. Lah apatah lagi dengan seandainya kita tahu dan bisa mendengarkan azab yang ada di dalam kubur. Kita tidak akan mungkin berani. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, maka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in pun tidak melakukan yang seperti itu. Rabi'an yang keempat, alasan yang keempat sebagai bantahan atas sebagian ulama tadi, anna Allah ta'ala qad fataha lana ma huwa khairum minhu. Allah sudah membukakan untuk kita apa yang lebih baik dibandingkan dengan tabur bunga, naam menancapkan pelepah kelapa, atau menanam pohon kamboja. Bolehkah tanam pohon di sana? Tidak ada masalah. Naam, jika butuh untuk mungkin apalah. Tapi jangan terlalu banyak. Saking banyaknya, barakallahu fikum, pohon kamboja di situ lebih banyak melebihi jumlah kuburan. Sampai untuk pemakaman berikutnya sulit. Karena sudah banyak pohon di situ yang akarnya sudah menjalar kemana-mana. Naam. Menembus daging-daging dan tulang-tulang mayit. Iya. Barakallahu fikum. Ini juga muskilah, ini banyak sekali kuburan yang penuh dengan tanaman-tanaman. Naam barakallahu fikum, yang sampai mengakibatkan kesulitan proses pemakaman selanjutnya. Apa yang lebih baik yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untuk kita? Fakanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza farigha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Rasulullah jika selesai dari memakamkan mayit, beliau berdiri dan menyatakan, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al. Mintakan ampun untuk saudara kalian dan mintakan untuknya as-sabat, kekokohan, kemantapan di dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, karena sekarang ini dia sedang ditanya. Nah, jadi tidak mesti. Nah, hadis ini secara nassan, dalam kondisi Rasulullah berada di pemakaman, baru selesai memakamkan, dan para sahabat masih berkumpul di situ, beliau menyatakan, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al. Mintakan ampun untuk saudara kalian dan mintakan as-sabat, kekokohan, karena sekarang ini dia sedang ditanya. Jadi tidak mesti. Naam. Pada riwayat yang lain disebutkan, tentang tatkala para pelayat itu pulang dan si mayit masih mendengarkan, khafqani alihim, suara terompah sandal-sandal mereka, maka datanglah kepadanya malaikat mungkar dan nakir. Tapi kuburan Gus ini Itu sampai sekarang dia belum ditanya oleh mungkar dan nakir karena tidak pernah sepi kuburannya. Pernah dengar kan? Nah. Pernah dengar? Hada bahlul minal bahalil. Nah. Bahalil jamak dari bahlul. Nah. Daftarun jamaknya dafatir, gitu ya, itu wazannya itu. Naam. Hakadza barakallahu fikum. Sehingga yang terbagus adalah mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, doakan dia. Baik, selanjutnya soal yang ke-56. Ma hiya syafa'ah wa ma aqsamuha? Apa itu syafa'at dan apa pembagiannya atau bagaimana pembagian syafa'at? Al-jawab asy-syafa'atu asy-syafa'ah ma'khudhatun min asy-syafa'. Syafa'at itu diambil dari kata syafa'. Syafa' itu artinya genap. Wa huwa diddul witr, lawan dari ganjil. Nah, Ahmad. Lawan dari ganjil apa? Genap. Naam. Wa huwa ja'lul witri syaf'an, menjadikan sesuatu yang ganjil menjadi genap. Contohnya misal anta ja'alal wahid itsnain. Engkau menjadikan satu jadi dua. Tadinya single, sekarang ganda. Naam. Ya. Tadinya senggel, ngos-ngosan, kehabisan oksigen, butuh syafaat dari yang lain untuk membantu dia. Ini namanya apa? Asy-syafa'ah, na'am anta ja'alal wahid itsnain. Kau jadikan yang tunggal menjadi ganda. Wassalasah arba'ah, atau tiga menjadi empat. Al-muhim yang ganjil menjadi genap. Wahakada. Demikian seterusnya, hadza min haitsu al-lughah. Ini dari tinjauan bahasa. Amma fil istilah, adapun dalam tinjauan istilah adalah at-tawassut lil ghair bi jalbi manfaatin aw daf'i madarratin. Menjadikan yang lain sebagai perantara untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Nah, tadinya kita sendiri pengen minta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ingin na'am barakallahu fikum minta kepada orang. Nah, kepada orang lah misalnya. Saya butuh pertolongan, si A butuh pertolongan dari si C. Tapi dia sungkan. Dia juga tidak kenal sih, tapi pernah lihat saja. Untuk tersampaikan kebutuhannya kepada si C, dia butuh orang lain sebagai penghubung dia. Tadinya dia sendiri jadi berdua dengan si B. Ini namanya apa? Syafaat. Paham ya? Nah, tadinya sendiri menjadi berdua. Nah, menjadikan yang lain sebagai perantara untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Nah, minta tolong, minta bantuan. Minta bantuan, tolong sampaikan permohonan kami. Kami ini sedang, barakallahu fikum, dibombardir oleh Houthi. Nah, tolonglah kirimkan Asifatul Hazm. Dapat syafaat. Nah, mendapatkan syafaat, bantuan. Wasyafa'atu naw'an. Syafaat itu ada dua macam. Satu, syafa'atun sabitah sahihah. Syafaat yang sahihah. Yang sabitah. Apa yang dimaksud dengan syafa'ah sabitah sahihah? Yaitu syafa'at yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya atau oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu satu ketentuannya. Wa la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas, dan syafaat itu tidak diberikan kecuali bagi ahli tauhid wal ikhlas. Karena sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika?" Siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu ya Rasul? Qala, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm. Wahadihi syafa'ah, dan syafa'at ini jenis yang pertama tadi, laha syurutun salasah, ada tiga syarat. Syafa'at yang sabitah, yang sahihah, syaratnya ada tiga. Satu, ridallahu atau ridallahi anis syafi'. Keridaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang memberi syafaat. Syarat yang kedua, ridha Allah atas orang yang diberi syafaat. Dan syarat yang ketiga, izin Allah atas yang akan memberi syafaat untuk ia memberi syafaat. Tayyib. Sudah ditulis? Semua lihat ana tanpa melihat catatan. Langsung cepat. Palingkan pandangan antum dari buku. Syarat yang pertama adalah man yarfa' yadah, yang mengangkat tangan. Satu. Ya. Ridha Allah kepada yang memberi syafaat. Yang kedua. Apa yang diberi syafaat maksudnya? Ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Yang ketiga, syarat yang ketiga apa? Angkat tangan. Kalau tidak angkat tangan, tidak berlaku jawabannya. Nah, fadal, Pak Bro. Angkat tangan dulu. Nah, angkat tangan dulu. Angkat tangan. Fadal, iya. Sah. Izin Allah terhadap orang yang akan memberi syafaat untuk memberi syafaat. Jazakumullahu khairan. Baik, wa hadhihi syurut mujmalah fi qawlihi ta'ala. Syarat ini na'am disebutkan secara mujmal di dalam firman Allah dalam surah An-Najm ayat ke-26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat yang ada di langit, tidak berguna syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah berikan izin untuk siapa yang ia kehendaki dan ia ridai. Nah. Wa mufassalatun fi qawlihi, dan dirinci dalam firman Allah dalam beberapa ayat. Satu, dalam suratul Baqarah 255. Man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Berarti di sini mencakup syarat yang keberapa? Yang ketiga. Juga dalam surah Taha ayat 109, yauma idzin la tanfa'us syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali terhadap orang yang Allah beri izin. Nah, berarti mencakup syarat yang ketiga. Wa radiya lahu qawla, dan Allah ridai ucapannya. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala anisyafi' terhadap yang memberi syafaat. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul Anbiya ayat ke-28. Wala yashfa'una illa limanirtada. Dan mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada siapa yang Allah ridai. Berarti mencakup syarat yang ke-4. kedua. Baik, fala budda min hadhihi asyurut as-salasa hatta tatahaqqaqa asy-syafa'atu, maka mesti harus terpenuhi tiga persyaratan ini sehingga akan terwujud syafaat. Kemudian asy-syafa'atu tsabitah disebutkan para ulama terbagi menjadi dua. Syafaat tsabitah yang sahihah. Ini terbagi dua lagi. Kalau yang tadi secara umum juga terbagi dua. Ya, nanti akan kita sebutkan poin keduanya. Al-qismul awal, jenis yang pertama adalah asy-syafa'atul 'ammah, syafaat yang sifatnya umum. Yang dimaksud dengan umum adalah annallaha subhanahu wa ta'ala ya'zan liman syaa'a min 'ibadihi shalihin an yashfa'u liman adzinallahu lahum bisyafa'ati fihim. Izin Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa yang ia kehendaki dari hambanya, dari kalangan as-salihin, untuk memberi syafaat kepada orang yang Allah berikan izin pada mereka untuk diberi syafaat. Nah, syafaat jenis ini berlaku bagi nabi ataupun yang lainnya. Naam. Berlaku bagi Rasulullah, juga bagi para nabi yang lainnya, berlaku bagi siddiqin, para syuhada, para salihin, untuk memberi syafaat terhadap ahlun nar, terhadap penduduk neraka dari kalangan usatul muwahidin, para ahli maksiat, dari kalangan ahli tauhid, untuk dikeluarkan dari neraka. Nah, mereka bisa mengeluarkan dari neraka. Atau yang mestinya berhak untuk masuk neraka mendapatkan syafaat untuk tidak masuk ke dalam neraka. Nah, seorang yang kematian anaknya belum baligh, 2, 3 apalagi lebih, dapat syafaat. Atau syafaatnya para syuhada yang mati syahid di medan tempur. Nah, bisa memberikan syafaat kepada naam anggota-anggota keluarganya 70 orang. Naam, 70 orang anggota keluarganya yang mereka-mereka itu juga dengan catatan tidak mati di atas kekufuran dan kesyirikan kepada Allah. Ini sabit. Al-qismu tsani, jenis yang kedua, syafaat yang sifatnya khusus, yaitu hanya dikhususkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat khusus yang dimiliki nabi yang paling besarnya adalah asy-syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma tatkala manusia berada di mauqif di mahsyar, merasakan penderitaan yang berat, menunggu datangnya keputusan Allah Azza wa Jalla, al-hisab di antara hamba-hambanya. Maka mereka datang kepada Adam alaihissalam. Adam merasa enggan minta syafaat kepada Allah. Beliau mengalihkan kepada Nuh. Nuh juga menyatakan jawaban yang sama. Naam. Adam merasa tidak pantas karena pernah melakukan perbuatan dosa. Makan dari buah khuldi. Nabi Nuh juga demikian merasa tidak pantas karena meminta kepada Allah apa yang beliau tidak punya ilmu tentangnya. Tatkala anaknya Allah tenggelamkan dan menyatakan, innahu min ahli, dia termasuk keluargaku ya Allah. Allah menegur beliau alaihi salatu wassalam, innahu laisa min ahlik, fa innahu amalun ghairu salih, dia bukan dari keluargamu karena tidak beramal dengan amalan yang saleh. Dialihkan kepada Ibrahim. Ibrahim juga merasa tidak pantas. Juga Nabi Allah Musa. Naam, Musa juga merasa tidak pantas meminta kepada Allah. Dialihkan kepada Isa. Namun Isa tidak disebutkan apa kesalahannya. Beliau mengalihkan kepada yang lebih berhak. Naam, yaitu seorang Nabi yang Allah telah mengampuni dosanya yang lalu bahkan yang akan datang. Maka sampailah giliran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini asy-syafa'atu al-uzma. Lah, syafa'at uzma inilah yang Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Tersungkur bersujud di hadapan Allah. Menyanjung dan memuji Allah dengan sanjungan dan pujian yang hanya berhak bagi Allah. Termasuk dengan sanjungan dan pujian yang belum pernah disebutkan ketika di dunia. Nah. Dan inilah yang disebut dengan al-maqam al-mahmud. Al-maqamul mahmud, yaitu kedudukan yang terpuji. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala katakan sebagai janjinya dalam surah Al-Isra ayat 79. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan ini yang kita ucapkan ketika berdoa ba'dal adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Naam, al-maqam al-mahmud yang kau janjikan kepadanya ya Allah dalam surah Al-Isra 79 tadi. Naam. Ini barakallahu fikum. Kita ba'dal adzan mengucapkan salawat dan meminta wasilah. Naam. Untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah. Yang kata Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadisnya, man sa'ala liyal wasilata hallat lahu syafa'ati yawmal qiyamah. Siapa yang minta untukku al-wasilah, mintakan untukku al-wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat. Nah ini. Ternyata juga dengan itu, barakallahu fikum, untuk mendapatkan syafa'at Nabi dan berhak untuk mendapatkannya. Jangan sekali-kali lupa dan melalaikan banyak salawat kepada Rasul dan mintakan al-wasilah bagi beliau, maka dengarkan azan baik-baik ya, kemudian membaca doa ba'dal azan. Nah. Wa min asy-syafa'atil khassah, dan termasuk dari syafaat khusus bagi Nabi adalah syafaat beliau bagi ahlul jannah, untuk mereka masuk ke dalam jannah. Ketika al-mu'minun mereka telah bisa dengan izin Allah menyeberangi as-sirat yang terbentang di atas jahannam. Dengan gambaran proses melewati sirat itu bermacam-macam sesuai dengan kadar amal kita ketika di dunia. Sesuai dengan kadar amal kita ketika di dunia. Nah. Mereka ketika bisa melewati sirat yang setiap orang pasti melewatinya. Allah katakan dalam ayatnya, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti melewatinya. Para ulama salaf dahulu mereka benar-benar takut dengan ayat ini. Nah, sebagian mereka menangis. Al-Imam Abu Maisarah rahimahullahu ta'ala, setiap beranjak ke pembaringannya beliau menangis. Maka beliau ditanya, ma yubkika ya Aba Maisarah, apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Maisarah? Beliau menyatakan, Allah mengabarkan kepada kita bahwa kita pasti akan melewati sirat, melewati jembatan penyeberangan di atas jahannam, tapi kita tidak diberi kabar bahwa bisa selamat untuk melewatinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kita dimudahkan melewati as-sirat. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka manusia ketika melewatinya, mereka berada di depan pintu al-jannah. Ternyata pintu jannah dalam keadaan tertutup. Dalam keadaan tertutup, tidak bisa masuk. Dan ternyata untuk masuk ke dalam jannah dan yang berhak pertama kali menginjakkan kaki di dalamnya serta mengetuk pintunya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malaikat penjaga surga Naam. Bertanya ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam datang. Naam. Maka ia bertanya, siapa engkau? Aku Muhammad. Maka sang malaikat menyatakan, aku diberi mandat oleh Allah untuk tidak membukakan pintu surga kepada seorang pun sebelum engkau memasukinya. Subhanallah. Maka umat Nabi Muhammad mengikuti beliau di belakang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasul menyatakan, "Na'am, nahnul akhirun al-awwaluna yawmal qiyamah." Kita umat terakhir, tetapi akan menjadi umat yang paling pertama dihisab Allah di hari kiamat. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah, dan kita akan menjadi umat yang paling pertama masuk ke dalam al-jannah. Ini fadilah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Yang berikutnya syafaat yang khusus namun tidak disebutkan oleh Syekh di sini. Naam, dan beliau banyak menyebutkannya dalam kitab-kitab yang lain, dalam syarah beliau terhadap kitab Tauhid dalam Qaulul Mufid dan juga dalam kitab-kitab yang lainnya, yaitu syafaat yang diberikan khusus kepada Abu Talib, pamannya. Naam. Pamannya, karena pembelaannya kepada Rasulullah dalam mendakwahkan Islam dan seterusnya. Yang kata Rasulullah ketika sahabat memperbincangkan Abu Talib, laula syafa'ati lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena syafa'atku, dia akan berada di keraknya neraka. Tapi mendapatkan syafa'at Rasul, ia berada di neraka yang paling dangkal. Naam, dipakaikan terompah dari api atau pada lekukan kakinya. Naam, diletakkan di sana bara api neraka. Yagli minhu dimaguhu, menjadikan otaknya mendidih. Dan ia merasa penduduk neraka yang azabnya paling keras. Padahal dialah yang azabnya paling ringan. Na'udzubillah. Nah, ini syafaat khusus bagi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian jenis yang kedua dari syafaat. Satu tadi, yang pertama, as-syafa'atu as-thabitah as-sahihah. Yang jenis kedua adalah asy-syafa'atul batilah, syafaat yang batil, yang tidak bermanfaat bagi pelakunya. Yaitu jenis syafaat yang diklaim oleh kaum musyrikin berupa syafaat Tuhan-Tuhan mereka di sisi Allah Jalla wa'ala. Yang mereka jadikan sebagai tandingan bagi Allah. Maka syafaat ini tidak berguna bagi mereka. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Muddathir ayat ke-48. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang yang memberi syafaat. Kenapa tidak bermanfaat? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak meridai kesyirikan yang dilakukan kaum musyrikin. Allah tidak ridha kepada kesyirikan. Sementara di antara salah satu persyaratan dari asy-syafa'ah ats-tsabitah as-sahihah adalah adanya ridha Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada yang memberi atau yang diberi? Hah? Yang akan diberi syafaat. Nah. Jadi mereka meyakini bahwa para wali dan orang saleh itu akan memberikan syafaat untuk mereka. Lah, mereka ini sedang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak ridha atas perbuatan kesyirikan mereka. Dan tidak mungkin Allah akan memberikan izin terhadap para wali dan orang-orang saleh itu untuk memberi syafaat. Naam, li'annahu la syafa'ata illa liman irtadahu Allahu azza wa jalla, karena tidak ada syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridai, dan Allah tidak meridai bagi hambanya kekufuran dan tidak cinta kepada kerusakan. Naam. Tayyib, kalau ada yang bertanya, bukankah Abu Talib juga musyrik? Padahal ayat menyatakan فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِين, tidak bermanfaat syafaat yang memberi syafaat. Naam. Di sini, manfaat yang didapatkan Abu Talib bukan dalam bentuk ia dikeluarkan dari neraka, tetapi sebatas peringanan saja. Dia berada pada neraka yang paling dangkal dengan azab yang paling ringan, namun ia tinggal di dalamnya abadan. Nah, selama-lamanya. Sehingga barakallahu fikum, ketergantungan dan keterkaitan serta keterikatan kaum musyrikin dengan tuhan-tuhan mereka yang mereka sembah dan mereka menyatakan haula'i syufa'auna indallah, sebagaimana dalam surah Yunus ayat ke-18, mereka menyatakan mereka itu pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah, maka ta'allukun batil, ini ketergantungan, keterikatan yang batil, ghairu nafi', tidak bermanfaat. Bahkan yang mereka, tujuan mereka kan di dalam memberikan hak-hak beribadahan kepada al-andad, kepada tuhan-tuhan yang mereka pertuhankan itu. Naam, ketika mereka menyatakan ma na'buduhum illa apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka kecuali. Jadi sebenarnya mereka mengakui hakikat perbuatan mereka itu sebagai bentuk ibadah kepada yang mereka pertuhankan dari selain Allah. Cuma tujuannya adalah ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Tidaklah kami bernazar kepada para wali. Tidaklah kami memberikan sembelihan kepada para wali. Tidaklah kami meminta berkah kepada para wali. Tidaklah kami memanggil-manggil nama mereka. Ya Jailani, ya Badawi, ya Fulan, wa ya Allan. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tujuannya untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Fabarakallahu fikum. Tujuan dan harapan mereka untuk didekatkan kepada Allah, namun perbuatan ini la yaziduhum minallahi ta'ala illa bu'dan, tidak menambahkan untuk mereka kecuali semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka harapkan dapat keridhaan Allah, ternyata Allah semakin murka kepada mereka. Nah, mereka mengharapkan syafaat dari berhala-berhala mereka, tuhan-tuhan mereka, namun biwasilatin batilah, dengan wasilah yang batil. Yaitu dengan apa? Wahiyya ibadatu hadihil asnam, dengan mengibadahi berhala-berhala atau para wali dan orang-orang saleh tersebut. Dan inilah kedunguan mereka, di mana mereka mengharapkan untuk dekat dengan Allah, tapi menggunakan sesuatu yang menjadikan mereka semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada min jahlihim wasafahihim. Ini termasuk kejahilan dan kedunguan mereka. Soal yang berikutnya, yang ke-57. Ma masiru atfalil mu'minin wa atfal al musyrikin alladhina matu sigaran. Apa tempat kembali anak-anak kecil mu'minin dan anak-anak kecil musyrikin yang mereka meninggal saat masih kecil? Fa'ajaba fadilatuhu qailan, beliau menjawab, masiru atfalil mu'minin al-jannah. Tempat kembali anak-anak mu'minin adalah al-jannah. Karena mereka mengikuti ayah-ayah mereka. Allah katakan dalam surah At-Tur ayat ke-21. Wallazina amanu وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman serta mereka diikuti oleh anak keturunan mereka dalam keimanan, akan kami pertemukan mereka dengan anak keturunannya, dan kami tidak mengurangi amalan mereka sedikit pun. Setiap orang terikat dengan apa yang ia kerjakan. At-Tur ayat ke-21. Adapun atfal ghairil mu'minin, adapun anak-anak selain mu'minin, yaitu anak yang berkembang tumbuh dari kedua orang tua yang tidak muslim, fa asahhul aqwal fihim, pendapat yang paling kuat tentang mereka kita menyatakan, Allahu a'lam bima kanu amilina, Allah yang lebih tahu tentang apa yang mereka perbuat. Fahum fi ahkamid dunya bimanzilati abaihim. Mereka, kalau hukum dunia itu dihukumi sesuai dengan keadaan orang tua mereka. Orang tua mereka di dunia adalah kafir, adalah musyrik. Maka kita katakan bagi anak-anak mereka yang meninggal masih kecil, hukum di dunia mereka adalah orang-orang, apa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, karena mereka sesuai dengan keadaan ayah-ayah mereka. Amma fi ahkamil akhirah, adapun hukum di akhirat, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu tentang mereka, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Janaiz, bab ma qila fi auladil musyrikin, bab tentang apa yang diucapkan tentang anak-anak musyrikin. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, wallahu a'lamu bi masirihim, dan Allah yang lebih tahu tentang tempat kembali mereka, surga ataukah neraka. Hadza ma naquluhu, ini yang kita katakan. Nah, dan kalimat semisal ini juga yang diterangkan oleh Al-Syeikh Al-Fauzan dalam pembahasan kita terhadap usul al-iman. Dan sudah kita terangkan jauh sebelumnya. Nah, meskipun Syeikh Ibnu Utsaimin memiliki pandangan yang lain dalam beberapa kitab beliau, bahwa di akhirat mereka akan diuji. Mereka akan diuji, Allah akan mengutus Rasul. Kalau mereka taat kepada Rasul itu, maka mereka mendapatkan jannah. Kalau mereka bermaksiat, maka mereka masuk ke dalam neraka. Kemudian Syekh melanjutkan, وَهُوَ فِي الْحَقِقَةِ أَمْرٌ لَا يَعْنِنَا كَثِيرًا. Kita tidak terlalu memperdulikan dan membahas secara panjang masalah ini. Naam, urusannya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi persoalan kita adalah hukum di dia di dunia, yakni sebagai al-auladul musyrikin, anak-anaknya musyrikin. Adapun naam, anak-anaknya musyrikin, yakni hukum yang diberlakukan kepada mereka ketika meninggal. Terus kalau mereka meninggal dalam kondisi masih kecil, maka hukum dunia yang mereka dihukumi musyrik kafir sebagaimana ayah-ayah mereka, maka ketentuannya adalah naam seperti musyrikin yang lain yang dewasa. La yughassalun, tidak dimandikan. Wala yukaffanun, tidak dikafani. Wala yusalla alaihim, tidak disalati. Wala yudfanuna fi maqabiril muslimin, dan tidak dimakamkan di kuburan kaum muslimin. Ini hukum dunia yang diberlakukan kepada mereka, sebagaimana hukum dunia mereka dihukumi dengan hukum kekufuran dan kesyirikan. Namun karena mereka belum baligh, di saat matinya, di akhirat urusannya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Soal yang berikutnya, dzukira lirrijal alhurul 'ain fil jannah sama lin nisa, disebutkan bahwa bagi laki-laki ada bidadari di surga, terus untuk wanita bagaimana? Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. insyaallah akan kita lanjutkan. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.